السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تزهر بها الجلوس وتفتح بها الجلوس وتمتلك بها العصوف وتعليم بها السوق وعلى آله وصحبه ومن لمن أما بعد. يعني الحرمات برا حبايب برا علم علماء برا أستاذ برا كيائي para pejabat baik TNI, Polri maupun sipil, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya diminta untuk menyambut selaku sebagai Ketua FPI Jawa Timur. Baiklah, saya akan sampaikan beberapa hal. Banyaknya umat Islam yang hadir di istriah tabligh akbar yang diadakan oleh ulama-ulama yang mengawal fatwa daripada MUI ini menunjukkan betapa agung dan besarnya, betapa kecintaan daripada umat ini kepada Al-Quran. Akan tetapi, sayang disayangkan, umat yang cinta kepada Al-Quran, umat yang mengawal Al-Quran, difitnah di sana sini. Bahkan dikriminalisasi, saudara-saudara. Betul? Betul? Oleh sebab itu saya mau tanya, siap dukung ulama? Siap bela ulama? Siap bela Al-Quran? Sanggup? Saudara, yuk kita perhatikan, kalau kita dituduh anti Pancasila, kita dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika, yuk kita buktikan hari ini siapa yang anti Pancasila. Kita tahu bahwa ulama melaporkan seorang pecundang, seorang yang telah menghina Al-Quran, tidak lain karena ulama cinta kepada Pancasila, saudara-saudara. Hal itu disebabkan ulama ingin menghargai daripada Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia, kita mempunyai dasar negara, kita mempunyai falsafah negara, kita mempunyai Pancasila. Khususnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwasanya setiap penduduk yang ada di Indonesia harus memiliki agama. Betul. Siapapun yang tidak memiliki agama, apa itu PKI ataupun ateis, dia harus hengkang dari negeri Indonesia. Betul. Tujuh. Takdir. Oleh sebab itu, saudara, ulama sangat cinta kepada Pancasila. Karena Pancasila sila yang pertama oleh ketuhanan yang Maha Esa, butir-butir daripada ketuhanan Maha Esa, kita harus menjaga toleransi. Kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus menghargai sesama agama. Oleh sebab itu, siapapun yang hidup di negeri ini, harus dia menghargai umat-umat yang lain, Tuhan umat yang lain, agama umat yang lain, bahkan kitab suci umat yang lain. Betul? Tapi apa yang terjadi? Ada pelecehan terhadap Al-Quran. Ulama bangkit. Ulama tegakkan Pancasila, sila yang pertama. Bahwa tidak boleh di Indonesia ada yang menghina agama lain, terlebih menghina kitab sucinya. Maka ulama melaporkan, saudara, ini gak benar, ini tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau kita orang Indonesia tidak boleh menghina. Oleh sebab itu rame-rame ulama dan umat Islam melaporkan penista agama. Agar apa? Agar sila yang kedua tercapai, saudara, kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Agar sila yang kedua, laki-laki ulama menghargai Pancasila yang sila kedua, kemanusiaan yang adil berhadap, tegakkan keadilan yang beradab dan berkemanusiaan. Ulama tidak mau menggunakan hukum rimba. Bisa saja kalau umat Islam mau datangi Ahok, kemudian diseret dan kita bunuh rame-rame. Betul? Bisa, saudara. Bukan tidak bisa. Tapi umat Islam tidak, saudara-saudara. Ulama tidak, saudara-saudara. Ulama menghargai Pancasila, khususnya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tegakkan, tegakkan kemanusiaan. Hukum yang berkeadilan, hukum yang beradab. Oleh sebab itu, Bapak Kapolri, Bapak Polisi, jaksa, semuanya harus bekerja keras untuk menangkap si penista agama dan menjebloskan ke penjara. Betul? Ini bukti yang kedua, saudara. Bahwa ulama cinta, kalau ulama menggunakan hukum rimba, habis Ahok, betul? Bahkan Ahok-Ahok yang lain habis, betul? Tapi ulama tidak mau, saudara. Ulama menghargai Pancasila, kemanusiaannya adil dan beradab, tegakkan keadilan yang beradab. Gak boleh main hukum rimba, gak boleh nafsu, gak boleh maunya sendiri, gak adilan yang beradab. Untuk apa? Agar persatuan di Indonesia ini terkabulkan, saudara. agar persatuan di Indonesia nilai yang ketiga tercapai, saudara. Kalau kita ribut, main hukum sendiri, pengadilan tidak mau menegakkan, maka keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan tidak akan tercapai, saudara-saudara. Dengan cara apa? Dengan cara sila yang keempat, permusyawaratan perwakilan, saudara. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah. Persatuan Indonesia kita jaga dengan kita tidak mau menghakimi sendiri. Untuk apa? Yang terakhir, agar tercipta sila yang kelima, saudara-saudara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul! Oleh sebab itu di mimbar ini saya ingin menerangkan bahwa ulama lah yang cinta Pancasila. Bahwa ulama lah yang menjalankan Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, sila yang kedua, sila yang ketiga, sila yang keempat, sampai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingin dicapai oleh ulama dengan cara apa? Dengan cara menegakkan hukum. Betul! Siap kawal sidang Ahok! Siap lawan! Siap melawan Ahok! Takdir! Oleh sebab itu, saudara, saya ingin menyampaikan dua hal, saudara. Sungguh, dengan adanya ulama seperti ini, ulama kriminalisasi, bahkan ada dari saudara-saudara kita yang anti terhadap pergerakan-pergerakan umat Islam. Saya ingin sampaikan, kalau kau memang betul-betul kau pengikut Kiai Hasim Asy'ari, saudara-saudara, kalau kau pengikut Mbah Hasim, kau baca Mawa'id halaman 33, apa kata Mbah Hasim? Kalau ada yang melecehkan Al-Quran, melecehkan agama, melecehkan Allah, lawan dia sekuat tenaga. Sesungguhnya jihad adalah jalan yang paling baik tadi. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengaku pengikut Mbah Hasim Asy'ari, tapi dia tidak mengawal Al-Quran, kau pembohong, kau bukan pengikut Mbah Hasim Asy'ari, betul? Tapi, maka tetapi lebih dari itu, saudara, sudah dia tidak ikut, dia mencaci maki. Dia tidak ikut fatwa Mbah Hasim, dia mencaci maki. Artinya apa? Dia bukan hanya pengikut, tapi dia pembekal, dia nakal terhadap Mbah Hasim Asy'ari, betul? Tapi, yang kedua, saudara, kita punya ulama yang luar biasa, saudara. Kita punya ulama dari Muhammadiyah yang terkenal dengan namanya, saudara. Dengan slogannya, saudara, dia mengatakan, kalau ada agamamu dihina dan engkau diam, lebih baik kau ganti bajumu dengan kain kafan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kalau ada yang pengikut daripada Muhammadiyah, dia kemudian anti daripada perjuangan umat Islam, berarti dia bukan pengikut Muhammadiyah, berarti dia bohong. Betul! Betul! Tapi, apalagi saudara, kalau ada yang mengaku pengikut, Terus, lanjut, takdir. Kalau ada yang mengaku pengikut Buya Hamka, saudara-saudara, tapi dia tidak mendukung gerakan umat Islam, berarti dia bukan pengikut, dia pembohong. Betul, takdir. Kemudian, saudara, kalau ada yang mengaku pengikut Buya Hamka, akan tetapi ada gerakan seperti ini, dia bertentangan, bahkan berbalik belakang 180 derajat dengan perjuangan ini. Dia bukan pengikut Buya Hamka, akan tetapi dia pengkhianat Buya Hamka. Betul! Saki! Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita harus hormat, kita harus patuh, harus ikut kepada ulama, saudara-saudara. Cerita ini tentang ulama, saya dapatkan dari guru mulia kita, Habib Umar bin Hafiz, waktu acara khol dari Kiai Khalil. Kata Habib Umar, dulu ada seorang ulama dari Bani Israel, saudara. Ulama ini dari Bani Israel, saat perjalanan dia kehausan, kehabisan bekal. Dia pingsan, kata Habib Umar. Ulama Bani Israel, ulama ini di zaman Nabi Musa, ulama ini umat Nabi Musa, saudara-saudara. Umat Nabi Musa, seorang ulama dari Bani Israel. Dia kelaparan di jalan, saudara-saudara. Tiba-tiba dia pingsan, di belakangnya ada seorang pemuda yang Islam, yang Islam KTP, saudara-saudara. Dia juga umat daripada Nabi Musa, saudara-saudara. Saat jalan ini ulama, saat jalan si pemuda ini melihat si orang tua, ulama dari Bani Israel, dari umat Nabi Musa, ini pemuda, dia perang di dalam jiwanya. Ini ulama kehausan, ini ulama mau mati. Aku beri bekal, aku beri minum, atau tidak. Perang sifat kikir dan sifat rahmatnya di dalam hati, kata Habib Umar, saudara. Tiba-tiba, saudara-saudara, sifat rahmatnya turun, sifat rahmatnya keluar. Ini ulama dari Bani Israel, umat Nabi Musa diberi minum oleh pemuda yang Islamnya KTP. Malam hari berlanjut, si pemuda mimpi mati, saudara. Si pemuda ini mimpi mati, mimpi kiamat, saudara-saudara. Saat dia mau dilempar oleh malaikat ke neraka, dia menoleh ke belakang, kata Habib Umar. Dia melihat ulama dari Bani Israel, daripada umat Nabi Musa itu, duduk di kursi mewah yang berlapiskan emas, saudara-saudara. Apa kata pemuda tadi? Hei ulama, tadi kau bagi kau, aku tolong, aku beri minum. Sekarang aku mau dilemparkan ke neraka. Maka tolong aku sekarang, kata pemuda ini. Maka si ulama angkat tangan mendoakan, maka tidak jadi dimasukkan ke neraka, si pemuda dimasukkan ke surga. Lalu apa kata Habib Umar? Kalau ulama ini umat Nabi Musa, saudara, sudah bisa membantu, menolong sesama muslim, bagaimana, kata Habib Umar, kalau ulama ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi bukankah ulama daripada umat Nabi Muhammad kan anbiya Bani Israel, saudara-saudara? Ini yang disampaikan oleh Habib Umar. Kalau ulama ini dari umat Musa saja bisa membantu orang yang tadi mau dilemparkan ke neraka, bagaimana kalau ulama ini umat Nabi Muhammad? Tidak sampai di situ, saudara. Apa kata Habib Umar? Ya, itu ulama memang dari umat Nabi Musa, tapi ulama itu Bani Israel, keturunan daripada Israel. Bagaimana kalau ulama ini, kata Habib Umar, bukan hanya daripada umat Nabi Muhammad, tapi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi ini banyak ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad. Bukan hanya umat Nabi Muhammad, ada lagi ulama yang dari Bani Nabi Muhammad, yaitu Habib Rizik Syihab, saudara, yang lagi dikriminalisasi, yang lagi dimusuhi oleh sayap itu. Rapatkan barisan umat Islam, kita bersatu bersama-sama, kita kawal ulama, kita jaga ulama. Tanggung, saudara-saudara.